merayap, ikut pula beradu di saat perjalanan. Oh mengapa, mengapa ku tak tahu. Lautan yang penuh rahasia telah ternoda dari panasnya, api membara dan manusia berteriak memanggil Tuhannya. Apakah kini memang tiba waktunya diriku bertanya? Yang runtuh, besi tua yang rubuh, lautan yang menderu, menyingkap tabir kuasa ilahi. Yeah.